Mitra Bisnis, diskusi harian Kompas menyimpulkan pemilu 2014 ini adalah momentum terbaik untuk memperbaiki lembaga DPR yang saat ini memiliki kekuasaan sangat besar, namun dinilai sudah tidak lagi membela kepentingan rakyat banyak. Sudah banyak juga anggota DPR yang terjerat masalah korupsi. Dalam diskusi itu disebut, kemanakah perginya DPR yang bersih dan pro-rakyat? Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi Enggar Tias Tolu kita. Pak Enggar, apa komentar Anda soal ini? Ya, saya masuk langsung di tahun 2014 ya, atau di periode yang akan datang. Kita mengharapkan atau masyarakat betul-betul kritis di dalam menetapkan partai dan calonnya. Kalau memang mereka mempunyai track record yang tidak baik, baik dari sisi partai dengan jumlah yang begitu banyak, dan juga track record dari para anggota yang mayoritas mereka maju kembali, ya jangan dipilih. Gitu. Karena mau bilang apapun, itu adalah hasil pilihan. Sekarang memang yang memprihatinkan dengan kinerja yang ada, di mana kita menyaksikan target tidak terpenuhi, kemudian juga begitu banyak ruangan kosong, tidak hanya di paripurna aja, tetapi di sidang-sidang komisi pun terlalu banyak yang tidak hadir mereka. Kemudian sebagian besar dari mereka masih mencalonkan diri. Tetapi yang lebih celaka adalah kalau mereka kemudian dipilih juga, yaitu memang jelek betul nasibnya. Belum lagi yang terjerat kasus hukum. Bagi mereka yang sudah dipanggil saja, yang beberapa kali dipanggil dan terindikasi dengan kasus itu, seyogianya jangan dipilih. Untuk ke depan sebenarnya adalah harapan itu, atau sebenarnya untuk menghindari itu, partai politik itu mempunyai kewajiban untuk melakukan seleksi. Bukan hanya segi popularitas, tetapi segi kualitas dan kredibilitas dari caleg itu sendiri. Ya saya mau menyampaikan bahwa kami di Partai Baru belum sempurna, tetapi paling tidak pendekatan itu yang kita lakukan. Kalau pendekatan uang semata-mata, ya dengan segala risikonya kan. Lalu Pak, pasca reformasi kita lihat kekuasaan DPR sangat besar, bahkan tidak ada satupun jabatan politik yang tidak melibatkan DPR dalam proses seleksinya. Dan sekarang problemnya, image maupun kinerja DPR yang rusak seperti menjadi cerminan dari lembaga tersebut. Bagaimana mengubah hal ini, Pak? Berbagai kasus yang terjadi adalah karena sistem yang ada. Dan untuk itu kita harus ubah. Ada beberapa hal yang kami dari Partai Nasdem akan mengambil posisi, mengambil sikap. Yaitu yang pertama mengenai pilkada. Suka atau tidak suka, tetapi kenyataan yang ada adalah hasil dari pilkada atau pemilihan langsung yang melibatkan uang yang begitu besar. Maka posisi atau akibat daripada itu, mereka mencari uang, mencari pinjaman, mereka harus mengembalikan. Dan pilihan yang sederhana yang dilakukan oleh kepala daerah untuk menebus utangnya adalah dengan korupsi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami memposisi atau kita akan mengambil sikap untuk kita mengamandemen Undang-Undang Nomor 17 tentang keuangan negara. Kita juga harus mengamandemen Undang-Undang mengenai MP3, mengenai status kedudukan dewan. Jelas sekali bahwa kita ini menganut sistem presidensial, bukan sistem parlementer. Ini kan yang disebut beberapa orang mengatakan sistem presidensial dengan rasa parlementer. Ini apa sih yang harus kita rubah? Hak budget yang ada di Dewan, itu adalah politik anggarannya. Tidak sampai detail kita menetapkan sampai dengan yang disebut sebagai dengan satuan 3. Kalau semua sudah dilaksanakan oleh Dewan, maka siapa lagi yang mengontrol? Kita kan ada 3 fungsi budget, ada 3 fungsi di Dewan itu. Ada fungsi budget, fungsi pengawasan, dan fungsi legislasi. Kalau kemudian itu dilakukan sendiri juga oleh Dewan dalam penyusunan budget sampai menetapkan satuan 3, sampai secara rinci letak-letak pembuatan jalan saluran yang ada di mana dengan harga satuan, kemudian siapa yang kontrol? Karena toh ditetapkan juga oleh Dewan yang mempunyai fungsi kontrol, fungsi pengawasan. Yang kedua, sungguh berlebihan menurut saya, dan saya juga dari dulu menyatakan keberatannya. Sebagai contoh, buat apa ada fit and proper test anggota untuk duta besar? Duta besar itu adalah perwakilan dari pemerintah, perwakilan dari presiden di negara ini. Kalau terjadi penyimpangan, bagaimana kita melakukan kontrol yang memilih dan fit and proper test oleh DPR? Kan sulit sekali untuk mengatakan sekarang DPR menghukum atau melakukan fungsi pengawasan atas apa yang terjadi dengan MK. Karena MK apapun adalah pilihan dari Dewan. Apa yang terjadi dengan mereka-mereka yang melalui fit and proper test oleh DPR? Ya kesalahannya juga tidak bisa DPR kemudian melepas tangan untuk itu. Kalau memang itu kewenangannya dari pemerintah, kewenangan dari presiden, lepaskan aja kita DPR. Di DPR, maksudnya saya sudah tidak kita lagi. DPR itu melakukan fungsinya. Buat apa Kapolri, Panglima TNI misalnya, harus fit and proper test oleh Komisi 1? Saya pada waktu sampai di Komisi 1 melakukan fit and proper test, tetapi itu hanya menaikkan posisi tawar kita. Lepaskan itu, jadi terlalu banyak hal yang harusnya dilepaskan. Itu adalah kewenangan eksekutif, fungsi legislatif, fungsi DPR itu melakukan pengawasan atas apa yang dilakukan, atas apa yang ditetapkan oleh pemerintah, oleh presiden. Dan bagaimana kita mau merubah sistem kalau seandainya anggota dewan masih menikmati berbagai kewenangan yang tidak seharusnya itu dimiliki oleh anggota dewan, ya kan? Itu makanya kita harus melakukan perubahan itu. Demikian politisi Enggar Tias Tolu kita. Saya Wendy Lim.